seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hayatku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban untukmu, dambaan hatiku. Biarkanlah aku memilikimu, semua cinta yang ada di hatimu. Apapun yang kau berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasakan. Oh kasih, oh sayang. Oh, kasih, oh, sayang.